Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia kita mendapatkan keberkahan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki ayat ke-64, yaitu dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda 'ala atharihima qasasa. Artinya, Nabi Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya tempat yang kita cari atau yang kita minta, yaitu maksudnya adalah di tempat ikan itu hilang. Disinilah tempat yang dimaksud, seolah-olah ikan ini lebih mengetahui tempat ini daripada Musa. Dengan cara inilah diketahui alamat yang dicari tersebut, yaitu tempat bertemunya dua laut, di mana kedua laut tersebut lalu berubah menjadi satu laut. Adapun gambaran seperti ini tidak ada kecuali pada kisah Bani Israel di Sinai. Di sana terdapat Teluk Aqabah dan Teluk Suez, dan kedua teluk tersebut bertemu di satu laut menurut pendapat Muhammad. Maka hal ini dalam pengertian ala atharihima, yaitu mengikuti jejak mereka semula. Dalam arti kata semula itu adalah dengan teliti sampai akhirnya mereka pun berdua tiba, yaitu di tempat yang sudah dituju, yang kendaraannya adalah ikan tersebut yang dikisahkan pada kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana dia menemukan hamba yang soleh yang tersebut namanya Nabi Khidir alaihissalam. Adapun pada pertemuan yang sebelumnya, kita juga sudah mengkaji bahwasannya bagaimana kelalaian Nabi Musa, yaitu untuk mendapatkan suatu tempat. Maka dalam kisah hal ini, ayat ayat yang 63 yang sebelumnya, maka pada kajian kita ini Allah mengingatkan kembali bagaimana seekor ikan dapat menemukan tempat itu. Semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan surat Al-Kahfi ini? Tentunya nanti akan dibahas oleh saudara kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, MA. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq, MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 64 dari surah Al-Kahfi ini masih menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Musa telah keterusan jalan, bahwa Musa terlupakannya sesuatu hal, sehingga merupakan gambaran yang absolut, yang jelas kepada kita bahwa seorang nabi pilihan Allah, kekasih Allah, masih memiliki keterbatasan karena dia adalah manusia, karena nabi itu adalah makhluk Allah. Walaupun dia nabi tapi dia manusia, walaupun dia manusia tapi dia adalah nabi. Maka satu hal yang dapat kita tarik pelajaran penting, bahwa sehebat apapun nabi tetap tidak layak dinyatakan sebagai Tuhan. karena Nabi adalah makhluk. Makhluk tidak mungkin disamakan dengan Khalik. Makhluk yang diciptakan, Khalik yang pencipta. Makhluk boleh lupa, tapi Khalik, Tuhan, tidak boleh lupa. Kalaulah makhluk lupa, tidak menimbulkan mara bahaya yang begitu dahsyat. Maka kalau Khalik bersifat lupa, maka dia akan menimbulkan mara bahaya yang begitu dahsyatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita zalika ma kunna nabghi. Tempat yang tadi ikan itu lepas, disitulah tempat yang kita cari. Kita sudah keterusan. Maka sekarang kita balik ke belakang. Fartadda ala asarihima kososo. Kita mengikuti langkah demi langkah supaya sampai kepada di mana ikan itu terlepas dan menghilang. Maka ini menjadi pelajaran menarik juga bahwa kisah di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di sini qososo artinya apa? Bahwa kisah dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang penuh dengan pelajaran dan inspirasi. Qososo, jejak langkah demi langkah yang tadinya telah kita tinggalkan, sekarang kita balik mengikuti langkah demi langkah itu. Begitulah kisah dalam Al-Qur'an, walaupun tidak disebutkan di mana tempatnya, siapa nama lengkap dan keturunannya, berapa usianya pada waktu kejadian itu terjadi, bagaimana kondisi di sekitarnya. Karena memang itu bukan tujuan dari Al-Qur'an, maka dia tidak mengurangi keberadaan kisah di dalam Al-Qur'an, tidak mengurangi bobot kisah di dalam Al-Qur'an, malah kita menemukan kisah itu menjadi sumber inspirasi, sumber bimbingan, sumber petunjuk, sumber hidayah. Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk mencapai bimbingan, petunjuk, dan hidayah. Untuk itu, di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Muhammad, katanya antara Teluk Aqabah dan Teluk Suwais. Menurut pendapat yang lain, bertemunya Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih di Khurtum sana. Menurut yang lain, bertemu di daerah lain lagi. Di mana bertemu dan akhirnya ulama berbeda pendapat, tidak mengurangi bahwa kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir adalah benar adanya. Dan tidak disebutkan itu karena Al-Quran bukanlah history, bukanlah story, bukanlah sekedar cerita, tapi dia sudah menjadi history, pelajaran yang penting di balik cerita itu. Story, cerita menjadi history, menjadi sejarah bila kita dapat mengambil pelajaran di balik setiap peristiwa dan cerita. Ya, baiklah. Ada hal yang perlu kita tekankan di sini, bahwa apa yang sudah diupayakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Nabi Khidir, dan pertemuan itu sudah ditentukan sebelum berangkat tempatnya, ternyata istilahnya kebablasan atau kelewatan. Ini adalah merupakan sifat lumrah manusia. Seorang nabi saja bisa lupa. Tentunya yang mengingatkan dalam cerita ini seakan-akan adalah ikan yang ditumpanginya kendaraannya itu tadi. Maka kita dalam hidup bermasyarakat, janganlah kalau seseorang itu lupa sesekali-sekali, itu menjadi momok sampai ceritanya panjang dan lebih panjang. Kenapa? Karena itu adalah merupakan hal yang sangat lumrah yang terjadi pada manusia. Makanya kita diajarkan di dalam Islam itu adalah at-tasamuh. Tasamuh itu bertoleransi, Bertoleransi itu saling maham, memahami antara satu dengan yang lain. Karena kita juga pernah terjadi seperti itu. Untuk itulah perlunya kita dalam hidup bermasyarakat ini saling merasakan kekurangan satu sama lain, sehingga tidak dijadikan itu adalah senjata utama untuk menjatuhkan seseorang. Itulah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Tugas utama seorang mukmin yaitu mengadakan islah, mengadakan perbaikan, bukan mengadakan kritikan. Artinya lebih tujuan utamanya itu penekanannya adalah islah, perbaikan. Kalau inilah kita budayakan di masyarakat, maka hal ini adalah sangat indah sekali kita dalam memahami kehidupan ini, supaya tidak ada satu sama lain saling mengklaim atau saling memburuk-memburukkan, saling hasut-menghasutkan, karena kita berjalan pada jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat mengambil pesan ataupun iktibar. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang mukmin, beriman dan taat kepada-Nya serta menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Dr. Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau ada 20.